upayakan engkau. Bunga-bunga merah baur dengan fata morgana, bermunculan menyapa dengan lembut. Membuatkan lagu kita-kita asmara melenggok dengan wajah ramah, berkedipan berbinar dengan mesra. Rapatkan perahu, lulukan yang keras. Antara kau dan aku, mandikan cahaya kicauan asmara. Senandung yang merah bersinar di senja, selaput terawang. Terawang.